Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pertemuan terakhir masih dalam bab man jahada syai'an minal asma'i wassifati, bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengutip firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30, "Wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Dalam penjelasannya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala mengatakan bahwa di antara kelompok yang jelas-jelas menampakkan penentangan dan bahkan menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah kelompok Jahmiyah. Kemudian beliau mengatakan dalam uraian selanjutnya, wa qad sannafal ulama'u rahimahumullahu ta'ala fi raddi 'alal jahmiyati wal mu'attilati wal mu'tazilati wal 'asyairati wa ghairihim fi ibtali hadhihi albida'i wa ma fiha min at-tanaqudi wa tahafuti. Para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya, telah menulis bantahan untuk kelompok Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, dan Asyairah, dan selainnya. Semua kelompok yang disebutkan tadi dikenal menentang bahkan menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang secara keseluruhan, ada yang hanya menetapkan sebagiannya saja. Nah, sekali lagi para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah menulis bantahan kepada kelompok-kelompok tersebut tadi, fi ibtali hadhil bida'i, untuk menghilangkan kebid'ahan semacam ini, karena menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, baik semuanya atau sebagiannya, itu masuk dalam kategori kebid'ahan, sesuatu yang baru, karena belum pernah terjadi itu di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Untuk menghilangkan kebid'ahan semacam ini, wa ma fiha minat tanaqudi wa tahafuti, dan menghilangkan apa-apa yang ada di dalamnya dari kontradiktif dan pernyataan yang bertolak belakang. Jadi alhamdulillah para ulama tidak tinggal diam ketika melihat ada benih-benih penyimpangan. Salah satunya penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, mereka bangkit menuliskan bantahan-bantahan. Tujuannya untuk menghilangkan penyimpangan tersebut dan menghilangkan segala hal yang di dalamnya mengandung unsur kontradiktif dan pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang. Karena perlu diketahui, tidak ada satu penyimpangan pun melainkan selalu saja ditandai dengan adanya kontradiktif. Terjadi sikap atau pernyataan yang bertolak belakang. Qala kal imami Ahmad fi raddihi al-mashhur. Sebagai contoh, misalnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau menulis fi raddihi al-mashhur dalam bantahannya kepada kelompok-kelompok tadi yang cukup terkenal. Karya beliau salah satunya adalah kitab Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Bantahan kepada kaum Zindiq dan kelompok Jahmiyah. Wa kitab As-Sunnah libnihi Abdullah. Juga ada kitab berjudul As-Sunnah karya putranya, putra dari Imam Ahmad, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad. Wasahib Al-Haidah Abdul Aziz Al-Kinani fi raddihi ala Bishr Al-Mirrisi. Juga pemilik kitab Al-Haidah yaitu Abdul Aziz Al-Kinani menuliskan bantahannya ala Bishr Al-Mirrisi kepada orang yang bernama Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi nama lengkapnya Bishr bin Giyath bin Abi Karimah Al-Mirrisi Al-Baghdadi. Dia ini tokoh utama yang menyatakan bahwa Quran adalah makhluk, jauh sebelum Jahm bin Safwan yang merupakan pimpinan dari kelompok Jahmiyah. Sepak terjangnya cukup dikenal di tengah-tengah para ulama dalam hal kesesatan, dalam hal pernyataan-pernyataan yang membingungkan, bahkan cenderung nyeleneh, sehingga tidak sedikit dari kalangan para ulama yang sampai pada tingkatan mengkafirkannya. Ya. Wa kitab As-Sunnah li Abi Abdullah Al-Marwazi. Demikian juga ada kitab berjudul As-Sunnah karya Abu Abdullah Al-Marwazi. Wa raddu Utsman bin Sa'id al-Kafir al-Anidi wa huwa Bishr al-Mirrisi. Juga ada bantahan dari Utsman bin Sa'id kepada seorang yang kafir yang membangkang, yaitu Bishr al-Mirrisi. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa sebagian ulama ada yang sampai pada tingkatan mengkafirkan Bishr al-Mirrisi ini, seperti Ibnu Qutaibah. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala juga pernah ditanya, bolehkah sholat di belakang Bishr al-Mirrisi? Jawab Imam Ahmad, la tusalli khalfahu. Jangan sekali-kali kamu sholat di belakangnya. Bishr al-Mirrisi ini sebenarnya termasuk ahli fikih, ya. Tetapi dia kemudian banyak menggeluti ilmu kalam, filsafat, hingga akhirnya pemikiran-pemikirannya menjadi kacau balau. Di samping itu, ayahnya sendiri disebutkan oleh para ulama seorang Yahudi. Ayahnya sendiri seorang Yahudi. Wa kitab At-Tauhid lil Imam li Imamil A'immah Muhammad bin Khuzaimah Asy-Syafi'i. Lalu ada juga kitab berjudul At-Tauhid karya imam para imam yaitu Muhammad bin Khuzaimah Asy-Syafi'i, wa kitab As-Sunnah li Abi Bakar Al-Khallal, lalu kitab As-Sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal wa Abi Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i, dan juga karya Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Wa Syekh Al-Islam Al-Ansari, dan Syekh Islam Al-Ansari, wa Abi Imran, wa Abi Umar Ibni Abdul Bar An-Numari, dan juga ada kitab karya Abu Umar Ibnu Abdul Bar An-Numari, wa khalqun katsirun min ashabil a'imma al-arba'ah wa atsba'ihim, dan sejumlah ulama lainnya yang termasuk rekan-rekan dari imam-imam yang empat dan para pengikutnya. Jadi banyak sekali karya-karya para ulama yang isinya bantahan kepada kelompok Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, dan Al-Asyairah. Seperti diantaranya apa yang disebutkan tadi. Qala wa ahlul hadis minal muta'min muta'akhirihim Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah wa Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa ashabuhu wa ghairuhum rahimahumullahu ta'ala. Juga dari kalangan ahli hadis, min muta'akhirihim, dan yang datang belakangan dari generasi mereka, seperti Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sahabat-sahabatnya, serta yang lainnya yang juga menulis bantahan kepada kelompok Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya. Falillahil hamdu wal minnah ala baqai sunnah wa ahliha. Maka segala puji hanya milik Allah, dan anugerah juga hanya milik Allah. Ala baqai sunnah, dengan tetap adanya sunnah dan ahlinya di muka bumi ini. Ma'atafarrukil ahwa, dengan terpecah belahnya hawa nafsu. Wa tasya'ab al-ara, dan bercabangnya pemikiran-pemikiran. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, di bawah bab ini, bab man jahada syai'an minal asma was sifat, mengutip hadis. Qala wa fi sahihi al-Bukhari, disebutkan dalam sahih al-Bukhari, qala Aliun, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, yang masuk di akal mereka. Mereka bisa dengan mudah memahaminya. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya, jangan sampai karena gara-gara apa yang kalian sampaikan kepada manusia di luar nalar mereka, mereka tidak paham, membuat mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, sampaikan sesuatu kepada manusia dengan tingkat pemahaman mereka. Qala qawluhu wa fi sahihi al-Bukhari an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang riwayat atau hadis tadi yang ada dalam Sahih Bukhari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu kata beliau, Ali huwa amirul mukminin, sahabat yang disebutkan di hadis itu adalah Ali. Ali Amirul Mukminin. Seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin, kunyahnya Abul Hasan, nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib. Wa ahadul khulafa ar-rasyidin. Salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Wa sababu hadzal qaul wallahu a'lam ma hadatsa fi khilafatihi min kathrati iqbalin nas 'alal hadits wa kathratil qissas wa ahli al-wa'dh fayatuna fi qisasihim bi ahaditsin la tu'raf min hadzal qabil. Sebab dari pernyataan beliau tadi wallahu a'lam adalah ma hadatsa fi khilafatihi, sesuatu yang terjadi di masa kekhalifahannya, yaitu banyak orang yang fokus kepada hadis dan banyak juga tukang-tukang cerita serta ahli wa'zi, para penasehat. Mereka menyampaikan kisah-kisahnya dengan hadis-hadis yang tidak dikenal dalam ilmu hadis. Menyampaikan kisah, menyebutkan kisah dengan riwayat-riwayat yang tidak dikenal sama sekali dalam hadis. Farubbama istankaroha ba'dun nas waraddaha. Dan terkadang sebagian orang mengingkarinya dan menolaknya. Wa qad yakunu li ba'dhiha aslun aw ma'nan sahih fayaqa'u ba'dul mafasid lidzalika. Dan terkadang sebagian cerita-cerita, dongeng-dongeng atau kisah-kisah itu ada asal muasalnya atau ada makna yang sahihnya, namun ini menyebabkan terjadinya sebagian kerusakan. Jadi di zaman beliau Khalifah Ali bin Abi Thalib bermunculan orang-orang yang fokus kepada hadis, banyak tukang cerita, orang-orang yang suka menyampaikan dongeng-dongeng, kisah-kisah, dan tidak sedikit juga yang gemar menyampaikan nasihat-nasihat yang dikenal dengan ahlul wa'd. Namun sayangnya apa yang mereka sampaikan, baik kisah ataupun nasihat, ya, cerita, ternyata berdasarkan hadis-hadis yang tidak dikenal, ya, sehingga menyebabkan terjadi kerusakan. Fa arsyadahum Amirul Mukminin radhiyallahu anhu ila annahum la yuhaddithuna 'amatan nas illa bima huwa ma'ruf. Lalu Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib, memberikan arahan kepada mereka agar tidak menyampaikan kepada manusia secara umum illa bima huwa ma'ruf, kecuali sesuatu yang sudah dikenal. Kalau hadis, berarti sampaikan hadis yang memang sudah dikenal, bukan hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya. Yanfa'un nas fi asli dinihim wa ahkamih, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia menyangkut agamanya dan hukum-hukum dalam agamanya. Min bayanil halali minal haram alladhi kullifu bihi ilman wa amalan, seperti menjelaskan yang halal dari perkara yang haram, yang mereka manusia memang dibebani untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, jadi kalau para penasehat atau yang suka menyampaikan kisah-kisah itu menyampaikan sesuatu dari hadis yang dapat dipahami oleh manusia, menyangkut hal-hal yang bermanfaat, tidak jadi masalah. Seperti menyampaikan yang halal, menjelaskan yang haram. Nah, karena memang perkara halal, haram, sesuatu yang penting dipelajari untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Duna ma yashghalu an dzalika, bukan menyampaikan sesuatu yang menyibukkan dari perkara yang halal dan yang haram, dari hal-hal yang bermanfaat. Kayak dongeng-dongeng, kisah-kisah, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, ini sesuatu yang bisa menyibukkan, menyibukkan umat ya, dari melakukan hal yang bermanfaat. Atau nasihat-nasihat yang kosong, nasihat-nasihat yang tidak berdasar ya, ini juga sesuatu yang bisa menyibukkan manusia. Mimma qad yuaddi ila raddil haqq wa adami qubulihi, yang bisa menyebabkan ditolaknya kebenaran, wa adami qubulihi, dan tidak diterimanya kebenaran. Fayufdi bihim ila takdzib, hingga akhirnya mendorong mereka untuk mendustakan kebenaran, waliyallahu billah. Kan bahaya. Inilah yang dimaksud tadi. Jangan sampai membuat manusia mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena bisa jadi dari satu kisah disampaikan dengan hadis-hadis yang tidak jelas, yang tidak diketahui, akhirnya mendorong orang untuk mendustakan apa? Kebenaran. Bisa jadi karena satu nasihat yang disampaikan, nasihat itu tidak berdasar, malah bertentangan dengan kebenaran misalnya, itu akan membuat orang mendustakan apa? Kebenaran ya. Dan lebih jauhnya, Allah dan Rasulnya didustakan. Wala siyama ma'a ikhtilafin nas fi waqtihi, apalagi dengan keadaan manusia yang berbeda-beda ya, waktunya. Wa kathrati hawdihim wa jadalihim, dan seringnya mereka berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat ya, dan pertentangannya. Qala wa qad kana shaykhuna al-musannif rahimahullah la yuhibbu an yaqra'a 'alan nas illa ma yanfa'uhum fi asli dinihim wa ibadatihim wa muamalatihim alladhi la gina lahum an ma'rifatihi. Dan kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Syekhuna Al-Musannif, Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, Beliau tidak suka membacakan kepada manusia, menyampaikan sesuatu kepada manusia kecuali yang bermanfaat untuk mereka, menyangkut dasar-dasar agamanya, ibadahnya, dan muamalahnya, yang semua orang tidak bisa tercukupkan dari mengetahuinya. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyampaikan sesuatu atau membacakan sesuatu kepada manusia. Maka yang beliau sampaikan, yang beliau bacakan hanya hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, yang berhubungan dengan dasar-dasar agamanya, muamalahnya, dan juga ibadahnya. Dimana perkara ini perkara yang memang dibutuhkan oleh semua orang, gak ada yang merasa cukup darinya. Wayanhahum anil qira'ah, dan melarang manusia dari membaca, fi misli kutubi Ibnil Jauzi, kitab-kitab karya Ibnul Jauzi sebagiannya, seperti Kalmunish, seperti kitab berjudul Al-Munish, isinya kisah-kisah ya, untuk anak-anak, tetapi dipenuhi dengan cerita-cerita bohong karena dasarnya adalah riwayat-riwayat yang palsu, yang maudhu. Wal-Mur'ish, demikian juga kitab Al-Mur'ish, kurang lebihnya sama, wattabsirah, dan juga at-tabsirah. Lima fi dzalika minal i'rad amma huwa aujab wa anfa. Karena dalam kitab-kitab tersebut ada unsur ajakan untuk berpaling dari hal-hal yang wajib dan hal-hal yang bermanfaat. Artinya kisah-kisah yang hanya menyibukkan saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa fiha mallahu bihi a'lam mimma la yanbaghi i'tiqaluhu. Di dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi juga ya, terdapat sesuatu yang tidak pantas untuk diyakini, dan Allah lebih tahu itu. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah. Yang terjaga, terlindungi adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting bagi kita adalah hindari kitab-kitab yang tidak ada manfaatnya sama sekali, atau buku-buku yang isinya kisah-kisah namun tidak ada dasarnya sama sekali, atau kitab-kitab atau buku-buku yang isinya petuah-petuah, nasihat-nasihat, tetapi sama sekali tidak ada landasannya, di mana semua riwayat yang disebutkan di dalamnya riwayat-riwayat yang tidak dikenal oleh ahli hadis, alias riwayat-riwayat yang palsu. Karena kitab-kitab yang semacam itu bisa menyibukkan kita, paling mengerikannya bisa sampai membuat kita menolak kebenaran, paling mengerikannya lagi bisa membuat kita mendustakan Allah dan Rasulnya, waliyaudzubillah. Masih banyak kitab-kitab yang bermanfaat, kitab-kitab yang baik, kitab hadis atau kitab yang isinya nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang belum kita baca, belum kita ketahui, ya, belum kita pelajari. Jadi cukupkan dengan kitab-kitab tersebut yang memang jelas-jelas bisa memberikan manfaat fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, dan bisa semakin mengokohkan kita dalam kebenaran dan menguatkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qala wa qad kana amirul mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu yahyanha al-qisas anil qasasi. Dulu amirul mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, beliau melarang al-qisas, tukang-tukang cerita, tukang-tukang dongeng, dari menyampaikan dongeng-dongeng, cerita-cerita, kisah-kisah, dilarang. Ya. Lima fi qisasihim minal gharaib wattasahuli fin naqli wa ghairi dzalika, karena dalam kisah-kisahnya itu terdapat hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh dan bermudah-mudah dalam menukil sesuatu. Menukil sebuah riwayat misalnya, ya. Dan selain itu, wa yaqulu, dan beliau Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, la yaqussu illa amirun aw ma'mur. Enggak boleh ada yang menyampaikan kisah, enggak boleh ada yang menyampaikan cerita, enggak boleh ada yang menyampaikan dongeng kecuali amirun aw ma'mur. Kecuali amir, kecuali pemimpin au ma'mur, atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin. Jadi sangat ketat ya, zaman dulu para qisas, tukang cerita, tukang dongeng itu tidak bisa leluasa menyampaikan cerita-cerita yang dimilikinya. Nah, beda dengan zaman sekarang. Orang cenderung bebas membacakan, menyampaikan kisah-kisah yang tidak jelas asal usulnya. Kisah-kisah yang sepertinya bernuansa agama, seperti kisah-kisah yang selalu banyak dinukil tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sampai mengejar malakal maut, ya kan? Sampai mengejar malakal maut ketika malakal maut itu mencabut nyawa seseorang. Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan tidak ridho dengan hal itu, akhirnya dikejar malakal maut sampai terjadi debat dengan malakal maut dan kalah malakal maut. Ya, cerita-cerita yang seperti ini sangat membahayakan, ya. Sekarang bebas orang menyampaikan kisah, menyampaikan cerita tanpa ada yang melarang. Kalau dulu, dulu betul-betul ketat, ya, nggak bisa orang secara leluasa menyampaikan kisah atau dongeng. Apalagi kalau dulu dongeng-dongeng atau kisah-kisah yang disampaikan itu menyangkut agama, ini kan berbahaya, ya. Ini sangat berbahaya. Terdapat hal-hal yang nyeleneh, bermudah-mudah dalam penukilan. Tidak jarang kisah itu dinukil dari sebuah riwayat yang gak jelas, ya. Bahkan dinisbatkan kepada Nabi. Ini sama saja dengan membuat kedustaan atas nama beliau. Bahkan waliyullah sebagiannya lagi menisbatkan kepada Allah. Ini juga sama, termasuk mendustakan Allah Azza wa Jalla. Qala wa kullu hadha, semua ini muhafadatan ala luzumis sabat ala siratil mustaqim, dalam rangka menjaga supaya komitmen kokoh di atas jalan yang lurus, ilman wa amalan wa niyatan wa qasdan, baik secara keilmuan, amalan, niat dan juga tujuan. Wa tarku kullu ma kana wasilatan ilal khuruji anhu minal bida'i wa wasailiha, dan juga sebagai upaya untuk meninggalkan semua sarana yang bisa mengeluarkan darinya, ya, dari kebid'ahan dan dari wasilah-wasilahnya. Wallahul muwaffaq lis-shawab, hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Wala haula wala quwata illa billah. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menukil riwayat lain masih di bawah bab yang sama. Man jahada syai'an minal asma was sifat, bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya riwayat yang kedua yang barusan kita baca dari sahabat Ali dengan bab jelas, di mana sebagian kisah-kisah itu ada yang menyinggung soal nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kisah-kisah itu kisah-kisah yang tidak benar. Ada juga nasihat-nasihat yang berhubungan dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sementara nasihat itu juga tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga itu semua masuk dalam kategori menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kemudian qala wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbas. Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani meriwayatkan sebuah hadis dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Annahu ra'a rajulan intafadha. Beliau, sahabat Ibnu Abbas, pernah melihat seorang laki-laki yang intafadha, mengibaskan pakaiannya. Lamma sami'a haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Ketika dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat. Istingkaron lidzalika, sebagai bentuk pengingkaran. Sebagai bentuk apa? Pengingkaran. Faqala, kemudian kata sahabat Ibnu Abbas, ma faraqu haula, apa yang membuat mereka takut? Yajiduna riqatan inda muhkamihi, mereka mendapati ketenangan hati ketika dibacakan hadis-hadis yang muhkam, hadis-hadis yang jelas. Wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Namun mereka menjadi orang yang celaka, binasa ketika mendengar hadis-hadis yang mutasyabih, yang mengandung perkara yang mutasyabih, samar. Intaha, selesai penukilan hadis ini. Jadi ini merupakan bentuk keheranan dari sahabat Ibnu Abbas. Ada sebagian orang yang sikapnya gak terpuji ketika mendengar hadis yang isinya tentang sifat-sifat bagi Allah, ya. Dimana hadis-hadis yang isinya menyangkut sifat-sifat bagi Allah memang ada yang samar, dalam artian butuh penjelasan dari kalangan para ulama, ya. Sebagian orang ada yang merasa keberatan pada akhirnya ketika mendengar hadis-hadis tentang sifat itu, mereka menolak sehingga mereka menjadi orang yang binasa. Kalau selain hadis-hadis yang berhubungan dengan sifat, hadis-hadis tentang amalan misalnya, tentang keutamaan beramal ini dan itu, mereka merasa lega. Makanya sahabat Ibnu Abbas sekali lagi heran dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang riwayat ini di Fathul Majid, ya, seperti biasa. Lalu kata beliau, qauluhu warawa Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar. Siapakah Abdul Razzaq? Qala huwa Ibnu Hammam As-San'ani Al-Muhaddits. Abdul Razzaq ini tiada lain adalah Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Muhaddits. Seorang ahli hadis yang cukup terkenal, berasal dari kota Son'a. Kota Son'a sekarang menjadi ibu kota negeri Yaman, ya. Sekarang menjadi ibu kota negeri Yaman, Sana'a atau Son'a dalam dialek Arab. Kalau dalam dialek Inggris non-Arab itu disebut Sana'a, ya. Kota Sana'a, Sana'a. Kota yang cukup besar, ya, yang terus mengalami perkembangan dari dulu yang sama sekali gak ada internet, sekarang sudah ada internet. Yang dulu susah sekali mencari warnet, sekarang ada warnet. Itu tahun-tahun 2000-an masih, 2000-an atau di bawah itu masih sulit untuk kita bisa dapat warnet, ya. Terus juga jalan layang itu gak ada di sana, yang disebut dengan jalan layang, karena memang mungkin tidak terlalu butuh untuk itu, ya. Beda dengan negeri kita, secara kemajuan ya luar biasa negara kita ini. Mungkin Son'a itu kalau dibandingkan dengan kota yang ada di kita, ya boleh dibilang kecamatan lah atau kabupaten lah gitu. Padahal itu ibu kota. Padahal ibu kota, ya. Yang kalau kita masuk bandara terus ingin kebelet misalnya ke WC, itu kadang-kadang tidak ada air di WC-nya. Kan bisa dibayangkan, ya. Itu. Terus juga pemeriksaan barang itu masih manual dulu tahun 2000-an atau kurang dari itu. Masih manual pemeriksaan barang-barang yang dibawa untuk naik ke pesawat atau ke kabin. Jadi ketika diperiksa itu dibuka tasnya satu-satu. Tidak pakai X-ray, ya. Enggak pakai begitu. Manual, orang masuk kemudian barangnya dibuka, di situ dibuka sletingnya, dibukaan bajunya dilihatin begini, barangkali ada barang-barang. Masih seperti itu. Tapi untuk sekarang insyaallah mengalami perkembangan yang signifikan, gitu ya, lumayan. Nah, kalau bulan Ramadan ini kota pagi hari sampai sore seharian sepi. Kenapa? Karena tutup semua tokonya. orang-orang tidak keluar. Tapi kalau malam di bulan Ramadan, maka dari mulai ba'da maghrib sampai subuh buka. Jadi kehidupannya di sana kalau bulan Ramadan berubah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ya memang seperti itu kan, bulan Ramadan kan harus menghidupkan malam. Ya, beda di kita. Bulan Ramadan eueuh lain, rame we terus. Siang malam. Ya. Oh, mereka malam dipakai untuk bangun memang. Salat tarawih, aktivitas-aktivitas lainnya itu dipindah di malam hari. Tapi kalau pagi sampai sore udah tewas tidur semua, sepi, toko-toko enggak ada yang buka. Ya. Nah, dulu itu di situ ternyata dalam sejarahnya ada seorang ahli hadis bernama Abdul Razak bin Hammam. Ini ahli hadis sangat dikenal, didatangi oleh banyak orang, berbondong-bondong ke situ. Nah sekarang orang-orang yang datang ke situ jadi ulama semua, sudah meninggal, ya. Nah jadi harum dengan ulama yang hidup di situ. Makanya dikatakan di sini muhaddisul Yaman, ahli hadis negeri Yaman. Sahibut tasanib, pemilik at-tasanib. Banyak karya, bahkan ada musannaf Abdul Razak terkenal sekali jadi rujukan para ulama. Aksarur riwayah an Ma'mar bin Rashid, sahibuz-Zuhri. Banyak sekali meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid. Ya, Al-Basrah. Sahibuz-Zuhri, teman dari Imam Az-Zuhri. Ma'mar bin Rashid juga seorang ulama terkenal, ya, di kota Basrah, tapi kemudian tinggal di kota Yaman atau mana, karena dinikahkan dengan seorang wanita yang berasal di kota tersebut. Jadi dulu itu untuk mengikat seorang alim biasanya dinikahkan dengan gadis yang ada di satu tempat. Misalkan ada satu tempat yang butuhkan seorang alim, caranya diambil si alim itu kemudian dinikahkan dengan gadis yang ada di tempat tersebut. Nah, itu sudah ma'ruf zaman dulu terjadi seperti itu. Wa huwa Syekh Abdul Razzaq yarwi anhu katsir. Beliau Syekh Abdul Razzaq yarwi anhu katsir, banyak meriwayatkan darinya, dari Ma'mar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.